Maka Asatidah Ma'had Minhajul Athar Jember mencoba untuk mengundang asatidah, mengajak mereka untuk berdiskusi, berjumpa dengan lebih bermartabat dan terhormat, tidak dengan penyebaran isu dari sana ke sini, dari majelis ke majelis, dari penelponan ke penelponan. Kasihan salafiyin, kasihan. Salafin sedang sibuk ingin mempertahankan keistiqomahannya di atas manhaj. Salafin sedang sibuk memikirkan pendidikan anak-anaknya. Maka kita undang melalui liku-liku, tentunya pengundangan itu tidak selancar seperti kalau kita mengadakan atau mengundang rapat sebelum pandemi COVID. Tarik menarik masalah ini, masalah itu, ini itu, sampai akhirnya dengan izin Allah hampir-hampir satu bulan ya prosesnya, ana tidak ingat persis tanggalnya, baru bisa terwujud pada tanggal 15-16 Agustus yang lalu, atau 25 hingga 26 Dzulhijjah 1441 Hijriah.